Gundar seneng banget. Yes. Aku nggo sing lawas kunet bengok wis tau antemi cangkeme ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki. Dadi Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan pernah masuk ke wilayah niat orang lain. Orang ngerti? Akhirnya napa? Kanjeng Nabi tangkor karo Jibril. Jib-jib, apa mat? Lho Jibril to. Apa mat? Eh, kelas niku napa? Jibril gurune Kanjeng Nabi. Ora langsung jawab. Tanglet sinten? Allah. Gusti, ikhlas niku napa? Jajal. Begitu ru pentingnya urgennya ikhlas. Allah akhirnya kemudian dawuh, Jibril, ikhlas itu adalah salah satu rahasia yang aku titipkan di dalam hati hambaku yang tidak pernah seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku. Jadi kula mangkat mriki kula ikhlas napa mboten sing ngerti namung kula kalih Allah. Praktek ikhlas yang paling gampang kuwi Mas Kuntet padha karo wong ngising. Mangan soto Lamongan. Lah Blitar iki apa ta Blitar? Soto Kanigoro. Sotone percil kuwi. Wo cangkemmu promosi, Cil. Oh ya. Yes. Bakso Kanigoro. Oh, bakso percil. Buka baksone ana kodoke. Anyar orangnya. Jadi aku bengi iki dibayar mergo loro, siji ngaji, loro percil kulaan. Pak Bupati apa pundi Pak Bupati? Oh, ning kono. Pak Bupati. Oh, kae Bupati ben pengajian gelem ngetok ki arep dadi meneh gampang gitu. Nggih, Pak. Oh, dadi pejabat kok gelem ngetok arep pemilihan tok. Suwe-suwe kiai kok mau dianggap kaya dong salam mau kaya Laos. Ya najeng masak sayur digulekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Laos kok ya. Oh, bupati di padak kowe. Wah, wow, bupati iki nyenengke rakyate gampang kok gawe pengajian ngene iki ping 10 ngundang Gus Miftah karo Percil rampung niku ya, Bro. Tak goleke job, Bro. Ayo, Tet. Nah, megawe, Tet. Oh, so, bupati kok mung numpang ini Percil. Mboten Pak Bupati nggih. Bupati ini mbatin, oh kiai ini asu. Contoh paling gampang nerangke babakan ikhlas. Kula bar mangan baksone cak percil. Umpamane. Senajan to durung sih. Oh mangke, ya. Begitu kula mangan, weteng kula mules, kula kebelet ngising. Begitu saya kebelet BAB, kula mlebu toilet. Rumangsa kepaksa napa mboten? Mboten. Saya masuk toilet tanpa ada yang maksa langsung. Begitu kula lungguh, bleng. Kulo blas ra kepikiran napa-napa. Jajal lak kulo ra ikhlas. Waduh, baksone cak percil sih. Permangan ya ditokke, selfie dulu ah. Dadi ikhlas niku ora rumangsa kepeksa, ora ana sing meksa, ora kepikiran napa-napa niku jenenge ikhlas. Maka kalau kemudian saya berangkat pengajian di lokalisasi, niat kulo napa? Ora ana sing ngerti kejaba kulo kali pangeran. Mbak-mbak lokalisasi mawon gak ada yang tahu. Maka 5 tahun yang lalu nggih, sadurunge video kula teng Bali setahun yang lalu viral. Kula mendundang kali acara Kick Andy teng Jakarta. Ayo Gus sharing pengajian Gus Miftah di dunia malam di acara Kick Andy. Saya tolak, Pak. Mboten. Mboten. Mbak-mbak PSK niku tanglet kali kula ngeten. Kenapa Mbah kok gak mau? Ingat, Nduk. Allah itu menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Jawaban saya waktu itu. Kulo niku duka nggih. Lah kalau wong ndelok ahli maksiat niku kulo sayang banget. Mila ana wong-wong mabuk kulo parani. Teng Yogja niku lak kathah teng dalan-dalan pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Sing diombe cifas lah, ciu plastikan. Niku nyuwun sewu.

Wong gawe wong guyu niku yo angel kok. Ora gampang, Bro. Apa meneh iso dalil iso guyu kuwi larang banget asine dalu niku. Nomor loro. Transformasi teman-teman pelawak kuwi lak iso kaya almarhum Ki Entos, kaya Abah Kirun. Dadi napa? Raket ang titik dari pelawakane niku secara substansi kontennya niku isine ngaji. Saisone to. Saisone tet. Apa-apa mau iso nggih ngaji kok. Ora kudu dalil, pulang dalil malah salah kena undang-undang kowe. Undang-undang. Ora usah nganggo dalil. Tapi nilai-nilai kebaikan itu bisa dilakukan dengan gaya panggung yang dilakukan oleh Cak Percil kali Mas Kuntet. Itu bisa. Napa ngoten iki ana ajarane wonten. Dunia dakwah itu kan yang menjadi patokan cuma dua. Satu Imam Asadili, Imam Hasan Asadili, niku nate ngendikan, kok kowe ngaji karo guru, gurumu ra iso guyu, aja mok dadekke guru. Mila tarekat teng Indonesia niku paling gede Asadili ya, soalnya nyeneng. Kowe kok golek guru, gurumu ra iso guyu, tinggalno, aja mok dadekke guru. Sementara satu golongan lagi sing gawe Rotib Al-Haddad niku ngendikan, kok kowe duwe guru, gurumu ra iso nangis, aja mok dadekke guru. Berarti antine atos. Mila lak kula pengajian teng kafe awale kula ajak ngguyu begitu ndonga kula gawe nangis loro-lorone kula nggo. Lah Cak Kuntet karo Cak Percil kuwi kudune nganggo ilmu sing pertama niki wau, kaya ilmune Sadilia. Dan itu bisa dicontohkan oleh almarhum Gus Dur. Mila kados Abah Kirun niku iso ngaji mbadali pertamane ku mergo ganteni Gus Dur dajal. Gus Dur diundang ngaji ra iso mangkat, sing mangkat Kirun. Kuwi lak aku dadi panitiane lak ya drop. Untung wong ngerak rungu. Aman aku. Ayo. Dan ini biasa. Mila kaya wingi begitu Deddy Corbuzier kula ajak sowan ngene Kiai Ma'ruf amin. Ayo Bro, sowan. Oke. Okay. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf kula ditelepon pas pampres. Gus Miftah. Apa dan mau enggak Deddy Corbuzier diajak salat Maghrib berjamaah diimami langsung sama Kiai Ma'ruf amin. Deddy Corbuzier kula kandhani Cak Percil langsung dase umup kemeringet. Kan saya belum lu ajari sholat, gampang. Kulo praktek sholat namung telung menit tok. Kulo ngomong ngeten menake kulo ketok. Apa kuwi? Apa kuwi? Oh, tukang syuting jungkel. Deddy Corbuzier kulo ajari sholat telung menit tok. Caranya begini, aku. Kulo ning jero mobil jengkang jengking malah di syuting karo wartawan. Itu Miftah sama Deddy ngapain matamu kuwi aku. Akhirnya begitu mlebu dalam Kiai Ma'ruf, Deddy wis pede kae. Penting ikut kan? Ya, kula dadi kelingan ceritane Gus Dur ngislam ke tiyang Cina. Ana wong Cina mlebu Islam. Salatnya gimana, Gus? Ikuti imam. Wah, akhirnya Cinane ning mburi imam. Allahu Akbar. Cinane melu takbir. Imame ruko, sinone ruko. Imame sujud, sinone sujud. Delalah pas sujud, imame niku sikile loro ra iso ditekuk. Akhire mancal ndase Cina dia. Sinone lak mikir, oh wong salat kuwi pancal-pancalan. Akhire mancal ndase mburine dhier. Sing dipancal misuh diancik gitu. Begitu rokaat kedua sing dipancal ndase karo Cina niku wae mikir jarine wong Cina ki ora sunat dirogoh sarunge. Begitu dirogoh Cinane mikir oh wong salat pi rogo-rogoan. Oh akhire ngrogoh sarunge imame. Lah kula wingi mbatin lak nganti Deddy ngrogoh sarunge Kiai Ma'ruf cilaka ya aku. Ternyata Cak Kiai Ma'ruf itu walaupun sudah sepuh kesehatannya luar biasa, salatnya masih sempurna. Mula bar sholat, kula diajak makan malam, kula matur. Bah, ada isu. Apa Gus? Katanya kalau Abah besok jadi wakil presiden, meninggal akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya, kalau yang meninggal saya. Kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Maka, niki wau. Maka malam hari ini, semangat Muharraman ini, akan saya sampaikan tiga hal. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, yang dibangun itu tiga. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah dengan adanya Piagam Madinah. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat.